Yang terakhir, kalau ini, menika sedaya nggambaraken proses. Proses milai, proses gula wentah ati, proses takoruh, proses pertumbuhan kesadaran, prosesipun tiang engkang suluk, lan sedaya menika persoalan-persoalanipun persoalan-persoalan bangsa makna. Persoalan-persoalan sing bangsa batin sing niku sedaya mboten kenging nuwun sewu terus langsung didelok sak gedakan cara lahir mboten kenging. Mila wonten pinten-pinten alat. Pinten-pinten alat sing perlu dingge ngelengkapi kados pundi sak terusipun tiyang ingkang ngawontenaken perjalanan rohani menika saged mboten namung paham tapi ngraosaken. Mboten namung paham napa sing ditulis juru diwaca tapi bener-bener ngerti rasane. Mboten namung paham napa sing didhawuhke jur dirungokno. Ngerti ukara. Enten objek-objek namung niku tok mboten tapi bener-bener mlebu ngrasakno. Pemane ibarate wong ngombe mboten mboten namung roh critane lek wedang kopi niku legi tur sedhep. Niku mboten namung krungu swara legi karo sedhep. Sing mlebet teng kuping jur ditampa ndrumuni iya legi karo sedhep. Mboten namung cekap niku. Mriki lek namung krungu enek legi sedhep mlebu teng kuping niku dereng ngeruh rasane. Oke. Upamane kados ngene iki, nuwun sewu, niki conto mawon. Niki kula pun disuguhi banyu putih. Terus kula ngombe bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, terus kula cerita. Ngene lho Pak, prosese wong ngombe niku ngeten iki. Jadi gelas diangkat lambene gelas ditokne teng lambene kula jur toyane disedhot niku mengke enten rasa seger sing liwat teng gorokan dan seger saestu aman mireng mireng nggih mireng paham yen boten bantah tapi jenengan apa yang ngrasakno seger mboten mboten ngrasakno seger. Mergi napa alat sing jenengan tampi sing kangge nampi informasi niku wau benten kalih alat sing kula nggih nampa seger niku wau benten. Benten niki benten. Mula sak terusipun niki mangke sing badhe dipun bahas wonten pembahasan niki mangke nuwun sewu nggih serada gambaran ini serabak jelimet, ngoten tapi ya ora usah dipikir jeru-jeru lah ya. Yang banyak ini soal soal rasa ini terus bundi. Terus tahu rumah tangga, omong-omongan rasane nganten anyar sampai ngetubrus. Tak sih dijak omong ini kusik Joko, ngoten nggih pangga. Nggih tadi, nggih pangga, mboten sami. Pemahamane wong Joko tentang tentang napa tentang manten anyar karo pemahamane wong sing wis tau ngalami dadi manten anyar niku mesti benten. Benten senajan mungkin pas omong-omongan iso gayeng. Pas omong-omongan iso gayeng niku benten. Mila saterusipun wonten ing kitab Al-Hikam menika semacam damel niki napa nggih indikasi, indikasi niku tenger. Tenger, uang ini kulek mengadakan perjalanan rohani. niku sing badhe dialami napa mawon. Wong sing ngadakan perjalanan rohani niku cara sing arep dipethuki napa mawon. Lek wis tok Kediri roh apa? Ibaratnya wong ajeng teng Surabaya. Lek tok Kediri roh apa? Lek wis tok Jombang ngerti apa? Wis tok Krian ngerti apa? Niku enten tenger-tengere. Wonten mriki wonten ing Al-Hikam dipundhawuhaken su'aul basirati yushiduka qurbahu minka. Wa ainul basirati yushiduka adamaka liwujudihi. Wa haqqul basirati yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Su'aul basirati utawi sorote peningalati utawi sorote basiro peningalati iku yushidu bisa merohaken apa su'aul basiro kaing siro bisa merohaken kurbahu ing parke Allah ningka saking siro. Nomor siji. Nomor kalih. Wa ainul basirati utawi meripat basiro. Wa ainul basirati utawi ainul basiro. Ngoten mawon. Wa ainul basirati utawi ainul basiro. Bahasa sanesipun sing mungkin nate dipun mirengaken istilah nurul ilmi. Nurul ilmi utai dipunwastani ainul yakin. Lek su'aul basiroh niku dipunwastani nurul akli utawi ilmul yakin. Iku alat pertama. Alat kedua ainul basiroh. Niku istilah sanes namine nurul ilmi utawi ainul yakin. Wa ainul basirati utawi ainul basirah iku yushidu bisa merohaken apa ainul basirah kaeng sira bisa merohaken adamaka ing ora ana sira liwujudihi krana wujude Allah ngono iki dirungokno sik mawon. Di rumah nasik malam. Mungkin sesuai lah melebu. Gal titik. Wahakul basirati. Utawi sejati de basiro. Istilah sanes dipunwastani nurul haqqi. Utawi sing biasa di ngomong ne wong umum. Hakul yakin. Hakul yakin. Tapi duduk hakul yakin ne wong iklan loh. Ini hakul yakin sing berkaitan kali soal suluk, kali hati. Wa haqqul basirati utawi hakikate basira. Iku yushidu bisa merohaken apa? Haqqul basirah ka ing sira bisa merohaken wujudahu ing wujude Allah. La adamaka orang ing ora ana sira. Wala wujudaka lan ora ing wujud sira. Sebentar mikir, mosok ngaji kok guyon terus. Rada mikir barang. Su'aul basirah. Istilah su'aul basirah niku nurul akli. Cahayane akal. Wa ainul basirah utawi ainul basirah iku nurul ilmi cahayane ilmu. Wa haqqul basirati utawi haqqul basirah iku nurul haqqi cahayane Allah. sinten sing gunakne su'aul basirah utawi nurul akli, sinten sing gunakne ainul basirah utawi nurul ilmi, sinten sing gunakne hakul basirah utawi napa nurul haqqi. Niku duwe nggon dewi-dewi, duwe alat dewi-dewi. Kalau engkola, mongkau tahu pura-pura wong kang duweni akal. Kalau engkola umongkau utawi pura-pura wong kang duweni akal. Binuri ukulihim kelawan cahaya akale engkola. Iku syahidu bisa nyekseni, bisa merui sapa engkola. Aku sahum ing awak dhewe nek ukola wasadu lan bisa merui bisa nyekseni sapa ukola bisa nyekseni rabbahum ing pangerane ukola oleh nyekseni koriban ingkang parek minhum kelawan minhum saking ukola ae bil ilmi tegese parek, tegese parek bil ilmi kelawan ilmune Allah wal ihatati lan oleh ngeliputi Allah. Istilahnya diapalno dhisik mawon penake. Niki enten telu. Nomor siji su'aul basirah, nomor loro ainul basirah, nomor telu hakul basirah. Su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Saat ini diapalno padane. Su'aul basirah niku sami kale nurul akli, cahaya akal. Sami kalih ilmul yakin. Su'aul basirah sami kalih nurul akli, sami kalih ilmul yakin. Nomor kalih ainul basirah sami kalih nurul ilmi. Nurul ilmi sami kalih ainul yakin. Ainul basirah sami kalih nurul ilmi sami kalih ainul yakin. Sing nomor tiga hakul basirah sami kalih nurul haqqi sami kalih hakul yakin. Iki namung istilah-istilah mawon, maksudnya sing nek napa lek jenengan nganggo su'aul basirah niku gandengane ainul basirah kali hakul basirah, ngoten lho cara urute tingkat niku. Lek sampean gunakne istilah nurul akli niku teruse nurul ilmi, teruse malih napa nurul haqqi. Lek sampean gunakno istilah ilmul yakin, teruse niku ainul yakin, teruse malih hakul yakin. Cara bocah sekolah ngoten lek sampean muni sanawiyah ibtidaiyah, ngoten niku teruse sanawiyah, teruse aliyah. Lek sampean lek ngomong SD ngoten, teruse niku SMP, teruse SMU. Lho ngoten mawon lho. Niku namung istilah mawon, mboten rasa bingung-bingung. Kok akeh men. Betul usah bingung. Niki namung istilah mawon. Mungkin sing dikarepne istilah niku napa jane sami mawon. Sami mawon. Niki namung apa nggih? Namung ngekeki jeneng pos. Pose wong mlaku. Pose wong sing rohanine pun mulai suluk, mulai jalan. Mulai ana trontong-trontong. Memahami, merasakan al-haq. Merasakan hakikat. niku mulai saking syu'aul basirah munggae mengke ainul basirah munggae mangke hakul basirah. Enten male sing nganggo istilah sanes wong sing mengadakan perjalanan niku nek mulai trontong-trontong niku mulai iso ngrasakno sithik-sithik niku jenenge nurul akli munggae mengke nurul ilmi munggae mengke napa nurul haqi. Lek wong sekolah rohani suluk niku wau mulai trontong-trontong mulai iso mulai ngrasakno sithik-sithik hakikat niku mulaine jenenge ilmul yakin munggae mengke ainul yakin munggae malih dadi hakul yakin. Hal iki dicontokne ngene. Enten wong niki-niki kenapa kok soal ngerti mon kok tingkat-tingkat. Nggih pancen ngerti niku tingkat-tingkat. Enten tiyang niku sing ngertine Mayangkara. Nggih ngertine Mayangkara. Napa ngertine penyiare ngoten. Niku nggih namung liwat kabar, liwat swara, liwat informasi. Sing blas mboten ngerti wonge. Mboten ngerti sakjane rupane wonge piye. Dedeke sak pira ngoten niku mboten ngerti. Nek krungu dikabari. Mboten nggih. Krungu-krungu dikabari. Tetapi sampean nggih pun mulai berpikir. Saniki cerodok disempitne malih contone cerodok diciutno malih. Jenengan langsung ketemu kula teng Jombang mriko teng griya kula. Pertama-tama namung takok-takok, daleme Pak Imron pundi? Wah, macam-macam nih, umur gue asalnya ning krungu liwat radio, rekaman, kaset. Mulai enek sing takok. Enggak jane Pak Imron iki daleme. Kuwi Jombang ngono kok. Enggak ya Jombang iki ombo, ngono Jombang iki. Ya ngono, takokno ning Mayangkara. Mulai tilpune Mayangkara. Golek telepon Mayangkara nomor piro? Telepon teng Mayangkara. Kali bagian informasi temane dikabare, dalem Pak Imron Jombang, alamat ini kini kini kini iki, telepone nomor sak menten. Wakile telepon tenan. Dialah di telepon niku mboten ketemu kula. Namun ketemu bocah santri tenggen kula nampi sing Pak. Niku polres niki dalem Pak Imron. Wong nggih, leres. Pak Yai wonten. Oh, nembe tindak. Nah, proses mulai king niku suluk sedulur niku wau mulai king takok. Nggih. Daleme Pak Imron sampe nelpon Mayangkara, sampe sama nelpon tenan. Sampe enek sing jawab. Mulai sampean mulai enek yakin kan. Mulai enek ya oh iya bener. Nanya niki daleme Pak Imron Jombang. Mulai, niku jenenge enten su'aul basirah. Enten su'aul basirah. Nah, lek proses niki sampean terusno. Sing penak iki aja mung liwat telepon. Takokne ae. Lek badhe teng daleme Pak Imron niku dalane liwat pundi to, Mas? Teng jero telepon ngriku takok. Kalih santri dijawab, "Nganu mawon." Jenengan badhe nitih napa? Kendaraan pribadi ngipun. Gampil mawon, pokoke sing penting jenengan pirsa Jombang riyen, mengko nek dugi Jombang padus jurusan Babat. Mengke pinten-pinten 3 kilo, pengriku enten tambak beras, dengan tanglet pengriku pun kata sing ngertos. Oke, enten sing medahaken dalam Pak Imron. Mbok menawi dalu dititeni mawon. Kilometer 3 saking kota Jombang arah utara. Ngajingi dalam Pak Imron itu enten 7 kilometer pas. Ini dalam Pak Imron. Kanan jalan lek ning Jombang. Jadi sifatnya digenah. Bon. Proses ini dilakukan betul. Tidak hanya sekedar dadi catatan terus diselempetno ning kopiah mboten. Tapi dijalankan betul. Dan lene tingkat pengajian kula jenengan sing dialami ngeten iki, niki nggih. Niki sak jenengan roh soal hak, roh soal sifatnya Allah, roh tentang seluk-beluk perjalanan, niki iki namung nyateti terus diselempere teng kopiah, tapi mbuh mlaku tenan mbuh ora niku terserah. Niki pun mulai ningkat, dia jalan betul. Betul kendaraan saya itu berangkat di mriku. Akhirnya di mriku wah iki pengere oh iki ana kilometer wis metu kene. Anglet pengere ku enten bocah. Terus niki. Dalam itu. Oh, nggih. Terus ora usah anu mesti ning dalem iki. Lah mobilnya ana iki mesti ning dalem. Nah, mulai ana kesimpulan iki lho mobilnya ana iki. Ini mesti lha iki sandale sing biasa diane agem ning rekaman wayang karep lho sandale iki lha ana iki. Iki mesti ning dalem. Nah, kesimpulan mesti ning dalem ngoten iki. Niku pun mulai sadar entene kurbu wis cedhek. Dadi Pak Imron iki wis cedhek dilokan aku ketemu. Nah, niku hasil terakhir sampai pada tingkat Su'aul Basurah. Dadi nalika sik dereng sik tokak-takok niku sik picek. Sik tokak-takok sik golek pro niku sik picek, nun saya sik blas mboten ngerti. Pak Imron masih jauh di sana. Walaupun pada hakikatnya setiap hari sudah ketemu tentang pengajian lewat rekaman, lah, ngoten nggih. Lewat kaset, lewat radio, lewat niki. Tapi sudah dekat dari segi itu, tapi masih jauh. Masih jauh. Nah, nalika pun proses perjalanan mulai takok sampai budal dhewe, sampai bugi ngriku, sampai enek wong sing jawab napa lho niki dalem Pak Imron. Iki mobil nggih, niki mobil. Niki sandal nggih, niki sandal. Wah, cep-cep. Nah, itu dinamakan Su'aul Basirah. Su'aul Basirah ini pun mulai pada kesimpulan bahwa saat terus pun tiang ini wau, pun budal ngeriko saya itu, pun mulai ngenteni. Itu pun mulai enten proses malah, suluk malah. Mau ngerak, Pak? Mau ngerak? Oh, oke. Jenengan umpamane contoh jenengan pun pinara pun teng bali kan kula ngriku teng ruang tamu. Nah, anak kula niku bungok. Niku. Bah, gendong, Bah. Tapi sampe jeneng petuk kula, tapi pun enten anak kula bungok wonten. Bah, gendong, Bah. Sing jejeng apane? Mun bado iam, gendong, Bah. Lah kula king pawon nggih bungok. Sik, enteni sik. Apa sik dahar? Saya entah ini saya apa sedap. Nah, betul-betul zaman memulai di kesimpulan. Betul-betul memulai di kesimpulan. Bila, kenapa? Sampean itu pun mulai sadar bahwa zaman berada di lingkungan itu dan sama sekali zaman sudah tidak ada lagi. Artinya sudah tidak ada ini. Yang jadi perhatian sampean itu zaman wis gak mikir nih. Pas krungu, bah, gendong bah, se, apa se, dahar. Niku saman enten rasa pak, teratap lego. Lihat lagi, pas niku saman mesti gak mikir, kopiahku menceng, apa wambiku kotor, apa aku mang kesel, pun betul enten. Sing metu, blek kesadaran saman. Nah, iko, Pak Imron enek, mesti enek. Wis, pokoknya enek Pak Imron. Sampai kula medal kali gitu anak kula. Oh, masyaallah jenengan sing wingi telepon nggih. Nggih. Ada pas omong-omongan, saat omong-omongan itu niku pun adam panjenengan. Saman wis gak ana pusat seluruh pikiran panjenengan, sapa niku setengah katenggeno iki ta Pak Ibrahim iki wis sing-sing enten teng pikiran sing sedue namung ngendeng sampean memperhatikan seluruh gerak-gerik kula. Oh, tibake putrane ya sik cilik. Oh, tibake ngene. Terus itu memenuhi seluruh kesadaran. Dan sampai proses malih niku jenenge napa? Ainul Basirah. Ainul Basirah. Sampai akhirnya sama ngomong-ngomongan kali kula terus. Sampai akhirnya panjenengan menika pun napa nggih memahami betul tentang kula sampai njenengan paham betul sampai kaya-kaya sampean niku nek kula ngomong bungah sampean katut bungah, lek kula ngomong susah sampean katut susah. Kula cerita terus anu kula biyen rabi ngeten sampai anu gadah anak niki-niki sampean betul-betul masuk menghayati napa sing kula omong niku karena benar-benar sudah masuk niku akhirnya sampean niku menyaksikan utuh keberadaan kula. Menyaksikan utuh keberadaan kula sampai sampean ya ora ana ya ana. Diarani ora ana kuwi nyatane roh. Diarani ana kuwi nyatane blas wis ora ngelingi awake blas. Niku nek pun suasana ngoten niku jenenge hakul basirah. Hakul basirah sing rada penak neh niku conto sing pun ate kula contone aja. Nganti nanyar mlebu kamar niku paling gampang ya conto. Ya, lha isik. Isik teng jaba niku isik su'aul basirah. Lah pun mlebu kamar niku pun mulai ainul basirah. Lah nek wis sembarang kalire dadi siji. Sak rasa-rasane dadi siji. Niku sampai ora ana. Aku iki lanang apa wedok ya ora ana, sing ana mung enak. Iki sing wis tau rabi mesti kalian. Lah sing urung tau rabi piye ngono iki mesti ngoten. Nggih, nuwun sewu, jenengan kilas balik mawon sing tau ngalami, sing wis tau rabi, tau dadi nganten anyar lan menawa yo ngantenan sing bendinane niku. Nggih. Sing ora nganten anyar iki sing ngantenan bendinane niku. Lek pas pun sampe klimaks ngoten iki kok napa enten rasa lanang rasa wedok. Anake enak. Piye? Yo ora usah takokno piye wong niku pun hakul basira. Niku mun hakul yakin itu tanpa kata-kata. Tanpa kata-kata, tapi paham. Ini tu jenenge hakul yakin. Ini tu sing jenenge napa? Napa wau? Nurul haqi. Ini tu sing diarani hakul basira. Tapi lek sekedar iki omong-omongan iki cerita ngalor ngidul dik. Yen awak dhewe iso ketemu piye anu iku nembe ainul basira. Nembe ainul basira iso enak jarak. Asa enek jarak. Kuwi ngertine nganu niku krana enek sing dijak ngomong akhire perhatian terpusat pengene wujude sing dijak ngomong sampai awake kaya gak enek. Tapi lek sing puncak niku wau sing enek namung anane enak. Sing dadi pusat namung anane rasa enak sampai anane awake dhewe iki ana apa ora niku pun mboten dadi mboten dadi hitungan teng rasa. Wes. Sakniki monggo diunggahne teng suasana-suasana hadroh ilahiyah. Niku kula nggih conto sing wadak dhisik nggih pendekatan mawon. Tapi kok persis ngoten niku mboten lho nggih. Mungkin jenengan anggap persis mboten niku namung sekedar analog kias madakne. Mergi sekilo niku mboten persis lho sekilo niku. Gula sekilo karo timbel sekilo niku lak timbangan. Timbele ya sekilo, gulane nggih sekilo. Tapi hakikate timbel sekilo kali hakikate gula sekilo mesti beda. Mboten sami. Contoh sing kula contohne pertemuan-pertemuan niku wau, niku namung padha-padha ing dalem pertemuane ning beda hakikate adoh banget. Namun dipajak ini namun pendekatan mawon, pendekatan ya. Amri kena dijak omong. Soalnya niki diterusnya orang usah omong loh. Diterusnya orang usah. Terus kono praktek kode begini nonton. Mulak malah kau nak cerita ni lah. Niki pasien. Niki cerita mana ibarat orang tahu seluruh. Juru cerita mau juru ni. Wan, iku orang sing cerita mesti orang besorak besorak seluruh. gitu kan? Wis ora selulup, pas cerita mesti wis gak selulup. Tapi wong sing suluk tenan niku malah ora cerita, blekutuk-blekutuk tetok njerongan wis gak iso cerita. Dan iki lek diterusne mung kaya terus blekutuk-blekutuk ngoten tok. Gak ono suarane ning rekaman, gak kena disiarne niku mungkin niki. Monggo-monggo diunggahne sak niki. Dan fal ungkola wong sing kenale Gusti Allah niku nganggo dalil akal. Ngoten lho nggih. Nganggo bukti-bukti teori-teori akal sing dhewe karo Allah diparingi akal waras. Duwe dalil sing wis otomatis. Akal niku umumnya mesti ngono. Siji tambah siji iki loro. Niku akal sing ditampa. Soal hitungan lho nggih. Terus barang siji iki ora iso manggon ning panggonan loro dalam satu saat yang persis sama enggak bisa. Ya, ngoten-ngoten niku dalil-dalil akal ngoten niku. Wong sing ahli akal niku dengan cahaya akalnya atau dengan istilah lain wae su'aul basirah niku niku saged ngertos teng kesadaran diri mereka sekaligus mereka meyakini dan menyaksikan bahwa Allah benar-benar dekat dengan kita dan Allah selalu tahu melihat pada kita. Allah meliputi seluruh gerak-gerik kebutuhan kita. Mulai dari kita sadar atau tidak sadar, seluruh partikel, materi, molekul, atom yang terkecil dari seluruhnya ini adalah dikuasai, diliputi, diketahui oleh Allah. Sehingga sebenarnya kita ini tidak jauh dari Allah. Kita selalu dekat. Pun sampai ngeriku napa dereng kesadaran kula panjenengan. Nek urung sampai ya berarti urung disu aul basira. Ya ngoten lho penake omong niku ngoten. Lek urung ngono berarti durung sampai duwe kekuatan su'aul basira. Isik grayang-grayang kok. Endi to Gusti Allah cedhek iki lho. Isik mikir ngono berarti urung duwe su'aul basira. Lek wis duwe su'aul basira itu dimanapun ada bayangan ini, deh, kok guyu, nom-nom guyu ini. Dimanapun ada bayangan ini, artinya bahwa kita makan, minum, hidup, bernapas, detak jantung, ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu disadari dengan bukti-bukti yang dipahami oleh akal, bukti-bukti yang dipahami oleh akal. Dan pun terus itu dirasakan betul dan ini dipertahankan. Suasana begini itu terus dirasakan. Mulanya jo latihan, ya mbak latihan. Mengingat betul setiap jangkah dan langkah yang aku lakukan, aku rasakan ini adalah karunia Allah. Mulanya terus eling terus pikir Allah, Allah, Allah. Laku yang ini Allah, Allah, Allah. Mangan, ngombe, melek, turu, merem. Tangi itu langsung sing dinekno. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah Gusti. Sik sampean uripne malih. Ya arep turu ya pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya bismika amut. Gusti kula sing dilem. Nggih asma panjenengan Gusti atas nama panjenengan. Kula dilemke mati napa urip nggih pasrah panjenengan. Dene sadar bahwa Allah selalu dekat. Nah, niku terus dilakoni. Niku suwe-suwe dadi ulama sampean. Nggih niku sing jenenge al ulama billah. Wal ulama utawi pira-pira wong alim. Billah. Wong alim tanda kutip, tanda petik. Dudu wong alim sing biasa diomong ini kok niki wong alim sing dimaksud wong sing mulai sadar betul keberadaan Allah dalam kehidupannya. Wal ulama utai pira-pira ulama binuri ilmihim kelawan cahaya ilmune ulama iku sahidu bisa meruwi sapa ulama anfusahum ing awak dhewe ulama diweruhi adaman ing ora ana fi wujudi rabbihim ing dalem wujude pangerane ulama. wong sempun mulai melek, hati ini wis mulai ketok, wis jenenge wong ngerti Gusti Allah. Dengan cahaya ilmunya mereka mulai menyaksikan ternyata dirinya itu tidak ada. Dia lebur masuk di dalam wujud Allah. Masuk lebur dalam wujud Allah. Bagaimana tidak? Wong, aku urip di uripno. Wong, aku urip iki sejatine ning pantulan sangka sifat kudrohe Gusti Allah njur mantul dadi aku iki. Dadi aku iki ya ora ana. Sing ana kudrohe Gusti Allah tampil dadi aku iki. Amun dipikir. Amun dipikir wong iki ngrekam kesadaran. Amun dipikir. Kok iso ngono? Aja takok kok iso ngono. Iki niki ungkapane wong sing sadar sampai ke situ. Bahwa saya tidak ada masuk fi wujudi rabbih. Karena apa? Kalau aku pinter, bukan pinter ini pintere Allah. Lah aku udut gak sugih iki sugih Allah. Aku ora mlaku iki kekuatane Allah. Terus ketilep terus kali kekuatan-kekuatannya Allah, penampilan-penampilannya Allah. Ngomong, kalamnya Allah. Terus, dia selalu tidak ada. Yang ada Allah, terus di depan. Allah, terus di depan. Saya enggak ada. Gantuan, sendiri Allah. Sampai terus. Itu berlangsung terus. Istiqomah. Nah, walaupun ngoten, akhirnya, munggah nih gue. Munggah wal mutahaqqiquna. Udai wong sing ahli hakikat kabeh. Binuril haqqi kelawan cahayane hakikat, cahayane Allah al-Haq. Iku syahadu bisa nyekseni sapa mutahaqqiqun, bisa nyekseni al-Haqqa ing Allah. Lho, ket mau kok nyekseni awake nggih, nyekseni awake terus. Yang pertama yo nyekseni awake marek dateng Gusti Allah berarti awake sik dadi perhatian dadi hitungan. Lah sing kedua nyekseni awake tapi disekseni dalam ketiadaan. Disekseni dalam ketiadaan. Iya, saya menyaksikan diriku dalam ketiadaan. Ya wis ngono kuwi. Mengke terus munggah mutahaqqiqun niku mboten nyekseni awake neh wis tiada kok disekseni lha apa dhek nyekseni al-haq nyekseni Allah seluruhnya hanya bener-bener Allah dan dia tidak menyaksikan ketiadaannya lagi juga sudah tidak menyaksikan keberadaannya lagi. Jadi ketiadaan dirinya juga sudah enggak masuk, keberadaannya juga sudah tidak masuk. Walam yusyahidu lan ora nyekseni sapa mutahaqqiqun ma'ahu sertane Allah, ora nyekseni siwahu liyane Allah. Selain Allah itu tidak ada lagi. Lek wau ijek nyekseni dirinya tiada. Dirinya tiada. Tiadanya itu karena masih masuk di dalam keberadaan Allah. Nek diturut terus yo jek ana ae panggaan sak jane. Tapi dia sudah enggak mampu melihat lagi. Karena blereng. Karena blereng. Tapi jek ngerasa lek dhek ana senajan ora ana. Iya tahu, iya. Ono senajan ora ono itu iya. Artinya masih masuk catatan ono dalam kesadarannya. Iya senajan wis gak mampu lagi, dia sudah gak berkutik lagi. Ono iya, wong kabeh kaya ono kok ono. Iya ono ne sapa? Ora ora ono. Aku ono, iya aku ono iki ono aku ora ono aku. Ono ne Allah. Aku ora ono. Tapi sik masuk catatan ono. Isik masuk catatan. Lha nek sing terakhir mutahaqqiqun niku mesti dijujuk langsung yusahadul haq. Dia menyaksikan Allah al-haq sehingga mereka tidak menyaksikan lagi selain al-haq. Wis gak nyekseni liyane kok. Wis gak nyekseni liyane. Lan wis ora mikir, ora kepikir soal ana karo gak ana gak kepikir ngoten lho maknane. Wis gak masuk catatan blas. Ya, di sana maka dia punya kesimpulan. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma'alaika. Kana ana sapa Allah Gusti Allah. Wala syai'a lan ora ana suwiji-wiji ku maujud ma'ahu sertane Allah. Wa huwa utai Allah ala ana saiki dalam kesadaran pun iku alama ing atase keadaan. Alaikan ku ngatasi makana ana sapa Allah. Artinya dia masuk dalam wilayah hakikat sebenarnya. Tes. Ini kemampuan kula matur namung sebatas ngeten iki. Ngeten lho nggih. Ini panjenengan dan mungkin pendengar makke sing mirengaken pengaosan iki enten sing langkung paham malih. Niku nafsi-nafsi, maksudnya situasi, kondisi, posisi ini seseorang berbeda, maka niku mboten saged dipaksakan. Nggih, mboten saged dipaksakan. Sing penting panjenengan yakin ngoten mawon riyen bahwa itu ada. Niku pertama, aja pisan-pisan jenengan ingkar. Jenenge wong ingkar mesti gak uman kon. Wis ora percaya niku mesti gak tok ngono. Dikandani teh kuwi enak lah, ora ana teh ya apa sing ana kuwi banyu lho ya wis. Sampeyan wis ingkar niku gak bakal roh rasane. Mergo tidak semua hal yang kamu tidak tahu itu berarti tidak ada. Ngerti ya? Bukan tidak semua hal yang tidak tahu berarti tidak ada. Banyak hal yang ada kamu tidak tahu. Ngerti lagi, banyak hal yang ada tapi kamu tidak tahu. Oleh karena itu jangan menfonis sesuatu yang kamu tidak tahu lalu kamu putusi gak ono. Jangan. Nah, jalan paling dekat untuk sitik-sitik ngambu ketahuan tahu sing sama nurung tahu mau. Ngono adalah pertama mempercayai wong sing wis tahu. Pertama niku sik tak pawon lah mengke. Lah aku apa iso ya itu nanti tergantung. Tergantung. Pergi ngeten. Nek soal pahami makna, makna dalam arti masuk dalam catatan akal, itu satu majelis bisa. Tapi untuk bisa masuk ke dalam bener-bener rasa, itu satu orang dengan yang lain gak sama. Berita tentang Amerika sama ikuti hanya dalam satu jam lewat siaran TV bisa. Tapi sampai ke Amerika itu mungkin lah Arabnya lagi diwi-diwi. Nah, mau kesini Jakarta, kayak Wisuge, besok pelencing, boleh nganu di paspor, tiba-tiba bisa ke Amerika. Tapi lah sih ngomain bisa, kata mungkin informasi tentang Amerika yang ngerti ini pas di TV nyarungin aneh malah takut tangan Amerika ini panganan apa lho malah mulu sampean itu kira-kira doi Amerika ya suwi tapi ngerti ngerti kadang-kadang ngerti omah yang bisa orang batik roh apa-apa moro-moro orang dari jujur temen nah ini profesor doktor sopo tugas di Amerika butuh pembantu rumah tangga moro dari dicangking rono ya sudah mana. Oke, betul mesti untuk bisa sampai pada hakikat informasi. Informasi itu kan punya makna, ge. Kalau ada berita ngene-ngene tentang Amerika, itu makna berita itu mengandung makna Amerika. Lah, makna Amerika itu kan ada kedalaman lagi. Apa? Ya Amerikanya sendiri itu. Gitu, ge. Sampai nenek bunderan, neng kertas nenek bunderan. Akas bunderan kurang-kurang jenenge atlas nih, kalau peta nih. Sama nuding ini. Gak enak kanune, gak enak tulisane. Emang bunturan-bunturan ngoten tok. Iki gambar napa, Mbah? Kok ndrok-ndrok pirang-pirang ngoten, Mbah? Sing takon asli ya, nggih. Lah diomong iku arep diomong iku Surabaya le. Akale acak cilik mikir, oh tiba Surabaya iki bunder iki lho. Masih jauh itu. Dibanding pengertian cah cilik tentang Surabaya bunder teng pojokan gambar longkek-longkek gambar pantai niku petane pantai Surabaya niku ono enek. Oh Surabaya iki bunder gedhi, lah nek Blitar iki bunder. Kutho enek pinggire gak ono terus mari ngono lek wane serengat napa talun ngoten bunder cilik. Oh dibae talun iki cilik ngono kuwi. Dik sing diomongi dudu bocah Blitar. Dudu mung cah Jombang wis ora masuk hitungan blas. Tahu yang model gitu dengan hakikat tahu tentang Surabaya itu jauh sekali. Ya, itu lagi. Mulanya ini ampun ingkar di sini lah. Sampai nak ingkar terus moro-moro dikandani Surabaya ki akeh bedese, akeh orang utane, akeh banyake, akeh boyone. Mereka ketepaan. Dia pas lungong ngantuk. Rombongan rekreasi sak kelas teko kebun binatang melek. Semare ngono wis bar kuwi semaput. Muga mabuk kentekan nganu semaput bekane digotong neh ning bis, turu ning jero bis, mulih-mulih wis Blitar neh. Crito kancane crito omboke di enek apa le apa Surabaya iki ya. Surabaya iki enek boyone mak, enek anune mak. Padahal pernah-pernah Surabaya iki. Nah disitulah sebenarnya yang namanya tahu hakikat itu bisa beribu jalan dan bisa beribu kemungkinan. Dan untuk memahami hakikat yang sebenarnya pasti orang harus lebur, karena diri sendiri itu pada akhirnya adalah titik kecil dari hakikat yang luas itu. Sehingga wajar kalau jadi hilang. Dan jadi hilang. Jadi ini pokoknya ampun-ampun dipaksa. Itu kan ampun memaksakan ngerti Surabaya sing tingkat banter aja dipaksakan pengen ngerti Surabaya ana Kenjeran ana itu sampean pengen ngalami bener ning pantai Kenjeran ngalami bener ning kebun binatang ngalami bener itu semua butuh waktu banyak untuk bisa ngalami bener wong sing sopir rita itu kan ana Surabaya kecil nyatane jek bingung-bingung karo ana ya salah jalan mboten iki bolak-balik to nggih ngene nggih mboten mesti uang itu untuk bisa masuk ke dalam hakikat kebenaran Allah, hakikat keberadaan Allah, hakikat sifat-sifat dan asma Allah, itu untuk masuk ke sana butuh proses. Dan satu orang dengan yang lain soal waktu gak sama, soal waktu gak sama, karena pada hakikatnya ya berbeda juga dari satu sisi, tapi itu sama-sama masuk dalam wilayah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku wau wonten istilah Allah kebiyen ora enek barengane lan nganti saiki pun Allah jek ngono kuwi istilah nganti saiki kebiyen istilah-istilah ngoten iku azminah namine waktu pembatasan waktu untuk Allah itu sebenarnya tidak ada. Al azminatu hahuna umurun wahmiyah. Pembatasan waktu itu tidak ada. Hanya memudahkan orang untuk paham. La wujudalah ala tahqiq. Pada hakikatnya yang namanya waktu untuk Allah itu tidak ada. Nah, yang dimaksud pengerikin apa? Yang dimaksud Allah tidak ada bersama sesuatu. Yang dimaksud adalah sifat keesaan Allah. Sifat ahadiyahnya Allah. Jadi keterangan Allah yang Mbak Munawi ini apa ya? Ini dianggap jelimet ya monggo. Sepertinya mampunya namun ngotong itu yang mungkin-mungkin pada saatnya mangke kula panjenengan pikantuk hidayah saking Allah, buh bicarane Gusti Allah lan dawuh jenengan, ngendawuhi kula panjenengan seniki mangke saged paham ngelenggono lan sing penting mugi-mugi saged mlebeti hakikat menika. Monggo kita tutup pengaosan menika kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi la ilaha illa huwa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik